السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، maka kita lanjutkan pelajaran kita sampai di wajibatul hajj. Kata Imam Abu Syuja', wa wajibatul hajj ghairul arkani thalathatu asya'. Hal-hal yang wajib ataupun kewajiban-kewajiban haji selain daripada rukun itu ada tiga hal. Jadi, dan yang apa namanya wajib-wajibnya haji, ya, kewajiban-kewajiban haji selain dari rukunnya itu ada tiga hal. Ahaduha al-ihramu minal miqat, berihram dari waktunya. As-sadiq bizzamani wal makani, baik itu ihram, baik itu miqat zamani ataupun miqat makani. Ini merupakan hal yang diwajibkan di dalam haji. Setelah sebelumnya kita membahas rukun-rukun di dalam haji. Jadi rukun dalam haji itu empat, yaitu ihram ma'an niyah, al-wukuf bi'arafah, at-tawaf bil-bait, kemudian as-sa'yu bainas safa wal marwah. Jadi berihram, wukuf di Arafah, tawaf, lalu melakukan sa'i antara safa dan marwah. Ini rukun haji. Nah, sekarang kita yang kita bahas adalah wajibul haji. Maka kata beliau, wajib kewajiban-kewajiban haji selain daripada rukunnya itu ada tiga hal. Yang pertama adalah al-ihram minal miqat. Ini merupakan kewajiban haji. Berihramnya dari miqat. Ya, dan miqat ini bisa jadi miqat zamani dan juga miqat makani. Mencakup miqat zamani as-sadiq, ya, mencakup miqat zamani dan miqat makani. Apa itu yang dimaksud dengan az-zamani? Maka kata beliau, faz-zamaniyu bin nisbati lil hajji syawalun wa dhulqa'dati wa ashru layalin min dhil hijjati. Jadi miqat zamani, kalau untuk haji, ya, miqat zamani kalau untuk haji adalah bulan Syawal, ya, mulai dari bulan Syawal dan Zulqa'dah dan 10 malam dari Zulhijjah. Jadi bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan 10 malam dari bulan Zulhijjah. Ini merupakan miqatnya bagi orang yang haji. Ya, dan ini masuk miqat zamani. Ya, kategori miqat zamani. Jadi miqat zamaninya bagi orang yang haji ialah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Adapun bin nisbati lil umrah, ya, jadi miqat zamani untuk orang umrah, fa jami'us sanati waqtun li ihramiha. Maka ya, seluruh tahun, ya, dalam satu tahunnya itu merupakan waktu untuk melakukan ihramnya. Ya, jadi miqat zamani bin nisbati lil umrah fa jami'us sana, sepanjang tahun. Ya, maka sepanjang tahun adalah merupakan waktu untuk ihramnya. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan miqatul makani? Maka kata beliau, wal miqatul makaniyu lil hajji fi haqqil muqimi bi Makkah. Dan miqat makani, ya, permulaan tempatnya bagi orang yang haji, adalah kalau dia mukim di Makkah, ya, kalau dia mukim di Makkah, maka miqat makaninya adalah Mekah itu sendiri. Ya, miqat makaninya adalah Mekah itu sendiri. Kalau dia bermukim di Makkah, baik dia itu orang Mekah ataupun bukan orang Mekah. Makian kana au afaqian, baik dia orang Mekah ataupun bukan orang Mekah. Kalau dia mukimnya di Mekah, maka miqatul makaninya adalah Mekah itu sendiri. Jadi dia berihram, ya, dimulai dari Mekah. Ya, waktu ihramnya dimulai dari Mekah. Nah, ini namanya miqatul makani. Kalau miqatul zamani, maka dimulai dari bulan Syawal, ya, atau Dzulqa'dah, dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Adapun kalau bin nisbah lil umrah, ya, untuk umrah, maka sepanjang tahun. Wa amma ghairul muqim, ya, tadi kan miqatul makani untuk, ya, miqat makani untuk yang mukim. Adapun untuk yang tidak mukim di Makkah, yang tidak bermukim di Makkah, famiqatul mutawajjihi minal madinati asy-syarifati dzul hulaifah. Maka untuk miqat makani yang datang dari Madinah asy-syarifah, ya, datang dari kota Madinah yang syarif, adalah Dzulhulaifah, ya, dimulai dari Dzulhulaifah. Jadi dia berihramnya di Dzulhulaifah. Zamannya dan makannya beda. Miqat. Kalau miqat zamani berkaitan dengan waktu. Kalau miqat makani tempatnya. Ya, artinya permulaannya, bermulanya itu dimulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Jadi boleh di bulan Syawal, dari bulan Syawal. Iya. Boleh ngambil miqat. Betul. Jadi dia boleh miqatnya, ya, ihramnya dari mulai bulan Syawal atau ihramnya dari bulan, pokoknya mulai dari bulan Syawal sampai 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Berarti kalau dia ngambilnya dari Syawal, haramlah itu apa yang dilakukan oleh orang-orang haji. Maksudnya? Iya, iya, benar-benar. Iya. Artinya dia sudah ihram. Ya, karena dia sudah ngambil ihram. Sepanjang itu. Iya. Iya, dimulainya dari situ. Ya, jadi dia boleh mulainya dari situ. Nah, demikian. Iya. Ya, dimulai dari situ, ya. Dimulai dari bulan Syawal atau dari bulan Dzulqa'dah dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Itu nisbah lil haji, ya, untuk orang yang haji. Adapun nisbah lil umrah untuk orang yang umrah, maka jami'us sanah. Ya, ihramnya itu, ya, apa, miqat zamaninya itu adalah sepanjang tahun. Jadi kapanpun dia mau mulai silakan. Ya, kapanpun dia mau mulai silakan. Adapun kalau untuk haji, ya, dia memulai ihramnya hanya bisa dari bulan Syawal. Dari bulan Ramadan, ya, maka enggak bisa. Ya, jika dia mau melakukan ihram dari bulan Ramadan. Ya, karena hanya bisanya dari bulan Syawal. Nah, adapun miqat makani, ya, untuk orang yang haji, jika dia itu adalah orang yang mukim di Makkah, maka miqat makaninya, ya, mulai berihramnya dia itu dari Makkah itu sendiri. Ya, tempatnya dari Makkah itu sendiri, baik itu orang Makkah yang mukim di Makkah itu ataupun bukan orang Makkah. Adapun orang yang bukan mukim, ya, di Mekah, yang bukan mukim di Mekah atau dia dari tempat yang lain, maka ada penjelasan, ada rincian untuk miqatnya orang yang datang dari Madinah, ya, fa miqatul mutawajjihi minal madinati syarifah adalah Dzulhulaifah. Jadi miqatnya, ya, dia mulai ihramnya itu di Dzulhulaifah untuk penduduk Madinah atau untuk orang yang datangnya dari Madinah, yang dari arah Madinah. Jadi untuk yang dari arah Madinah, maka miqatnya adalah Dzulhulaifah. Jadi dia mulai berihram itu di Dzulhulaifah. Mulai dari Dzulhulaifah dia enggak boleh melakukan apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang diharamkan untuk orang haji. Adapun kalau yang dari arah Syam, wal mutawajjihi minasyam, yang dari arah Syam, wa min Misra, dan dari arah Mesir, wa minal Maghrib, dan dari arah barat, adalah al-juhfa. Ya itulah miqatul makannya. Iya. Jadi dia mulai dari Juhfa, dari arah barat. Maghrib itu Maroko. Maghrib Maroko. Oh, bisa jadi ya, tapi bisa jadi juga memang barat ya. Syam itu kan baratnya apa? Maghrib Maroko kan baratnya negara Maroko. Di dalam penyebutan Maghrib. Iya, itu kan baratnya Syam, apa? Saudi. Ya, baratnya Makkah kan. Jadi dari arah barat adalah Juhfa. Juhfa nama lainnya apa? Enggak tahu ya. Ya, coba nanti dicari Juhfa itu di daerah mana. Kemudian yang dari arah mintihami wal mutawajjihi mintihamatil yamani. Mintihamatil yamani wal mutawajjihi min najdil yamani. Ini Tihamah ya, kalau melihat dari antonimnya Najd, berarti Tihamah ini dataran rendah ya, karena Najd kan dataran tinggi ya. Jadi orang yang dari arah dataran rendah Yaman ya, orang yang dari arah Tihamatil Yaman ataupun orang yang dari datang dari arah dataran rendah Yaman, maka miqat makaninya adalah Yalamlam. Ya, miqat Yamaniyah adalah Yalamlam. Di mana daerah Yalamlam silahkan lihat di Google aja ya. Di mana daerah ngarah ke Yaman. Itulah Yalamlam. Itu yang namanya Yalamlam. Dari orang Yaman mau pergi umrah atau haji, ambil mikotnya di Yalamlam ya. Baik. Ya itu dari tapi Yaman Tihamah ya. Dataran rendah Yaman. Ini dataran rendah ini kalau enggak salah saya timur ya. Daerah timurnya Saudi. Nah, termasuk yang dari arah Yalam, yang dari arah dataran rendah Yaman ini berarti kita juga ya. Berarti kita juga ya kan? Kita timurnya Saudi kan? Kita biasanya tergantung berhentinya. Dari arah mana biasanya kita datangnya ya? Ya tergantung dari arah mana ya. Iyalah. Ya terjadi tergantung dari mana arah datangnya kita. Di Juhfa. Ke Madinah dulu, dari Madinah ke Makkah baru. Di Ali apa? Zul Halifah. Jadi tergantung berhentinya di mana lah ya, ya. Berarti. Ya betul-betul. Pokoknya dari mana kita arah datangnya lah ya. Wal mutawajjihi min Najdil Yamani, sementara yang datang dari arah Najd Yaman ataupun dataran tinggi Yaman, wa Najdil Hijaz, dataran tinggi Hijaz, maka miqat makaninya adalah Qarn. Ya, miqat Yamaniyah, miqat makaninya adalah Qarnun. Ya, daerah saya juga enggak tahu ini daerah mana Qarnun. Wal mutawajjihi minal masyriq, sementara yang datang dari arah timur adalah Dzatu 'Irqin. Ya, maka miqat Yamaniyah, miqat makaninya adalah Dzatu 'Irqin. Nah, dari situlah dia mulai ihramnya. Ya, tinggal kita lihat saja kita dari arah mana. Apakah kita termasuk dari arah Syam atau kita termasuk dari arah Tihamatul Yaman, ataukah kita termasuk dari arah Najdul Yaman, atau kita termasuk dari arah Madinah, ya silakan lihatlah ya geografisnya. Ini seringnya kalau dari Indonesia berarti ini di Jeddah. Kalau dia mau langsung ke Mekah gitu. Biasanya kan orang kalau mau haji berhentinya di Jeddah. Berhentinya di Jeddah itu melewati Yalamlam. Yalamlam di sana di arah timurnya. Di arah timurnya. Jadi berarti kita enggak dari arah timurnya datang begitu. Di sebelah kiri itu. Karena di Jeddah. Dari Makkah, Yalamlam di sini. Sementara kita datang dari sini. Yalamlam sini. Oh, sementara kita datang dari sana. Sana berarti termasuk timur atau mana itu? Tapi ada yang mengatakan bahwa seharusnya kita tuh dari Yalamlam, ya dari Yalamlam ya, ihramnya, bukan dari Jeddah. Ya banyak kan dari kita dari Jeddah kan. Apa ini? Bandaranya kan di Jeddah. Ya kan bisa dari pesawat. Oh gitu. Ihram di pesawat. Iya, ihram di pesawat. Wallahu alam ya. Karena kalau dari Jeddah ya, karena kan kita dari timur ya. Kita kan timurnya Saudi, timurnya Makkah kan. Ya seharusnya dari Yalamlam. Ya wallahu alam ya, coba nanti ditelaah lagi. Ya karena kalau kita dari Jeddah berarti menyelisihi kesahihan nas begitu ya. Wallahu alam bissawab. Ya coba nanti ditelaah lagi ya. Ya tepatnya semestinya gitu tuh miqat makaninya dari mana? Apakah dari Yalamlam atau dari Jeddah? Yang jelasnya kalau memang kita searah dengan Tihamatul Yaman ya, kalau kita itu searah dari dataran rendahnya Yaman, ya berarti kita miqatnya di Yalamlam. Ya artinya ya mau enggak mau miqat di atas pesawat lah jadinya. Ya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya coba nanti dikaji lagi lebih lanjut. Hah? Ya ada datang dari Oman. Dari Oman kan? Iya. Karena kita kan timurnya Saudi nih. Indonesia ini. Jadi ya seharusnya berarti miqatnya seperti Tihamatul Yaman, dataran rendahnya Yaman, berarti ya semestinya ihramnya kita itu ataupun miqat makaninya kita itu adalah Yalamlam. Wallahu a'lam. Dia mau ke mana dulu? Tergantung dia. Kalau dia mau ke Madinah dulu? Oh, kalau dia mau otomatis ya dia miqatnya di Dzulhulaifah ya kan. Iya, kalau dia ke Madinah dulu berarti dia miqatnya di Dzulhulaifah. Nah, baru setelah di Madinah ke Mekah. Iya, ya betul, betul. Ya. Kemudian wasani itu yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama adalah salah satu kewajiban di dalam berhaji ya, ataupun kewajiban-kewajiban haji itu yang pertamanya adalah al-ihram minal miqat. Ya. Jadi ini wajib, al-ihram minal miqat. Jadi jangan pula nanti mulai ihramnya apa? Dimulai dari 11 Dzulhijjah ya. Ini udah enggak benar. Kenapa? Karena wajib al-ihram minal miqat. Wajibnya kita berihram dari miqat, dari waktunya. Dan miqat itu bisa jadi waktu zamani ya, mencakup miqat zamani dan mencakup miqat makani. Nah, untuk miqat zamani bagi orang yang haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 malam bulan Dzulhijjah. Jadi 11-nya ya berarti udah enggak bisa. Ya, enggak bisa dimulai dari situ ihramnya. Nah, kemudian untuk yang haji, maka kalau haji sepanjang tahun. Jadi miqat zamaninya untuk orang yang umrah, afwan ya. Untuk orang yang umrah maka miqat zamaninya itu sepanjang tahun. Adapun miqat makani untuk orang yang haji ya, adalah terdapat rincian ya. Untuk yang mukim di Makkah maka miqat makani adalah Makkah itu sendiri. Adapun untuk yang tidak mukim di Makkah maka terdapat rincian lagi ya. Nah, untuk yang datang dari arah Madinah maka miqat makaninya adalah Dzulhulaifah. Untuk yang datang dari arah Syam, Mesir dan Maghrib ya, itu miqat makaninya adalah Juhfah. Untuk yang datang dari arah Tihamatul Yaman ataupun dataran rendah Yaman maka miqat makaninya adalah Yalamlam. Disitulah dia mulai melakukan ihram. Kemudian untuk yang datang dari arah dataran tinggi Yaman ataupun dataran tinggi Hijaz maka miqat makaninya adalah Qarn. Sementara untuk yang datang dari timur maka miqat makaninya adalah Dzatu Irqin. Ya, yang datang dari Irak ya. Jadi untuk yang datang dari Irak maka miqat makaninya adalah Dzatu Irq. Wallahu a'lam. Yang wajib ini berihramnya dia di miqat itu. Iya, itu wajib. Bukan ihramnya. Bukan. Ihramnya sendiri rukun. Kalau ihramnya sendiri rukun, tapi ihramu minal miqat itu kewajiban. Yang kalau dia enggak ihram dari situ atau kewajiban yang enggak dimulai dari situ, maka dia harus bayar dam. Harus bayar apa namanya? Denda. Kalau dia enggak mulai dari situ, dia masih bayar denda. Ya, dari tempat-tempat yang ditentukan tadi. Jadi ihramnya bukan dimulai dari situ ya, dia harus bayar denda. Nah, demikian. Kalau rukun ya udah enggak ada haji ya. Kalau misalkan salah satu rukun dia tinggalkan ya, maka dia enggak haji namanya begitu. Nah, demikian. Jadi enggak bisa dibayar pakai denda ya. Rukun itu tidak dapat dibayar pakai denda, sementara kalau wajibatul hajj itu yang bisa dibayar dengan denda. Nah, kemudian wasani min wajibatil hajji ramyul jimaris thalas. Kemudian kewajiban yang kedua bagi haji ialah melempar jumrah ya. melepar jumroh yang tiga itu, yaitu jumratul kubra, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Jadi melempar jumrah yang tiga itu. Nah, kemudian kata beliau, yabda'u bil kubra, dimulai dari melempar jumrah yang kubra, kemudian dilanjutkan dengan jumrah yang wusta, summa wusta, summa jumratul aqabah, kemudian dilanjutkan dengan melempar jumrah aqabah. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan al-jimarul thalath, ya, jumrah yang tiga itu. Itu adalah jumratul kubra, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Nah, dimulai dari yang kubra, dilanjutkan dengan yang wusta, dan dilanjutkan dengan jumrah aqabah. Nah, ini kewajiban yang kedua bagi orang yang haji. Wa yarmi kulla jamratin bisab'i hasayatin, dan dia melempar setiap jumrah tersebut itu dengan 7 kerikil hasayatin. Jadi masing-masing jumrah, yaitu masing-masing dari jumrah kubra, jumrah wusta, dan jumrah aqabah, itu dia lempar dengan 7 batu kerikil. Wa yarmi kulla jumratin, masing-masing dari jumrah tadi, yaitu kubra, wusta, dan aqabah, itu dia lempar dengan 7 batu kerikil. Wahidatan ba'da wahidatin, satu demi satu. Falau rama hasataini daf'atan wahidatan husibat wahidatan. Kalau dia melempar 2 batu sekaligus, ya, jadi falau rama hasataini daf'atan wahidatan, kalau dia melempar 2 batu sekaligus atau satu lemparan, maka dihitungnya ya sekali, walau yang dilempar 2 batu. Husibat wahidatan. Ya, jadi dihitung, baru dihitung satu kali. Ya, belum dihitung 2 kali. Namun justru walau rama hasatan wahidatan sab'a marratin kafa. Namun justru jika dia melemparnya dengan satu batu tapi 7 kali batunya itu terus, justru bisa kafa. Ya, cukup. Nah, demikian. Sebaliknya kalau dia lempar 2 batu sekali lemparan, justru terhitung sekali. Namun jika dia melempar dengan satu batu namun 7 kali, justru cukup. Nah, demikian. Wa yushtaratu kaunul marmiyi bihi hajaran. Kemudian disyaratkan benda dari yang dilempar saat jumrah tersebut adalah berupa batu. Fala yakfi ghairuh. Jadi enggak bisa dengan yang lainnya. Ya, misalkan kotoran yang kering gitu ya. Ya, maka enggak bisa. Yang sudah kayak membatu ataupun yang lainnya, ataupun plastik gitu ya. Plastik keras dan sebagainya. Kalau lu'in wajissin. Seperti lu'lu apa itu? Ya, permata ya. Iya, seperti permata umpama. Permata kan juga bentuknya kayak batu ya. Maka itu enggak bisa. Jisun? Apa jisun? Ya, lu'lu' permata ya. Jisun yang enggak tahu nih, apakah intan atau berlian? Gamping. Hah? Gamping. Apa gamping? Pipih. Jisun. Gamping bisa ini. Plaster itu obat apa itu kan fungsi dulu kan dari bangka. Oh ya, gips. Oh gips ya. Oh iya, gips itu kan keras juga ya. Iya benar. Iya, kalau lu'in wajissin ya. Ya, seperti permata, berlian ataupun jis. Ya, jis itu gips ya. Ya, maka itu tidak dapat menggantikan hajar ataupun batu. Jadi intinya kaunul marmi bihi hajaran. Benda daripada yang dilempar itu harus berupa batu. Wathalith, kemudian yang terakhir, ya tadi kan kita katakan ada 3 hal yang menjadi kewajiban haji. Nah, yang terakhir wathalith al-halqu awit tafsiru, yaitu kewajiban yang berikutnya bagi orang yang haji adalah menggundulkan ataupun memendekkan. Jadi al-halqu awit tafsir, menggundul ataupun memendekkan. Nah, ini kewajiban yang ketiga bagi orang yang haji. Wal afdal lirrajuli al-halq. Dan yang afdal bagi laki-laki adalah gundul. Walil mar'ati at-taqsir. Dan bagi perempuan yang afdal adalah at-taqsir. Wa qallul halqi, dan minimal dari perilaku halq tersebut, perilaku gundul menggundul, pendek memendekkan tersebut, izalatu thalathati sya'aratin minar ras. Nah, ini standarnya, standar minimalnya. Jadi standar minimal daripada perilaku halq tersebut adalah menghilangkan 3 helai rambut dari kepala. Dari kepala, bukan dari yang lainnya ya, dari kepala. Halqan au taqsiran, baik dengan cara penggundulan ataupun dengan cara memendekkan. Iya. Au naf au natfan. Bagaimana cara penggundulan dan cara penggundulan dan cara memendekkannya? Ya, sukati, mau dengan cara natfan mencabutnya, au ihraqan ngebakarnya, au qafsan atau motong, ya terserah. Jadi pokoknya harus ada 3 helai yang hilang dari rambut kita, dari kepala kita. Minimal ya. Iya, minimal ya, izalatu thalatha sya'arat. Ada 3 helai rambut yang hilang dari kepala kita. Dengan cara dibakar kayak, mau dengan cara dicabut kayak. Ya, ataupun dengan cara memotongnya ataupun mencukurnya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang enggak punya rambut? Maka kata beliau, "Wa man la sya'ra bi ra'si yusannu lahu imrarul musa 'alaihi." Maka orang yang enggak punya rambut di kepalanya, ya, maka disunnahkan, ya, dianjurkan untuknya mengimrarkan ataupun mencukurkan pisau silet itu, ya, pisau cukur tersebut di atas kepalanya. Jadi mencukurkan namanya, yang begini itu, ya, itulah dia. Ya, imrarul musa, ya, ataupun membesitkan pisau cukur tersebut di kepalanya. Iya, gini ya. Tapi bukan berarti maksudnya disayat ya, enggak ya. Bukan disayat ya, berdarah-darah nanti. Maksudnya imrarul musa alaihi. Jadi kalau dia enggak punya botak permanen barangkali kan, maka cukup di apa namanya tuh? Ya, dia apa tadi namanya? Iya, dicukurkan ke kepalanya itu ya. Walau enggak ada hasilnya. Wala yaqumu sya'ru ghairi ar-ra'si min al-lihyati wa ghairiha maqam sya'ri ar-ra's. Nah, kemudian kata beliau di sini, dan rambut selain daripada rambut kepala, ya, rambut selain daripada rambut kepala, semisal lihya ataupun selain daripada lihya, semisal jenggot ataupun ataupun yang lainnya, maka itu tidak dapat menggantikan tempatnya rambut kepala. Artinya, ya, nggak bisa kita, karena mungkin kita nggak mau dipotong rambut kepalanya, kita ganti dengan rambut yang lainnya, ya nggak bisa ya. Itu tidak dapat menggantikan makomnya rambut kepala. Nah, demikian. Jadi ya, memang harus rambut kepala yang dihilangkan. Ya, itulah minal wajibatil hajj, kewajiban-kewajiban di dalam haji. Nah, sekarang kita masuk ke sunanul haji. Wa sunanul haji sab'un, kata Imam Abu Syuja. Dan sunnah ataupun kesunahan-kesunahan haji itu ada 7. Ahaduha al-ifrat. Yang pertama, ya, yang pertamanya daripada bentuk kesunahan haji ataupun hal-hal yang sunnah di dalam haji adalah al-ifrat. Ini yang pertama. Yaitu memisahkan ataupun pemisahan. Ya, al-ifrat, pemisahan. Apa yang dimaksud dengan pemisahan? Wa huwa taqdimul haji 'alal umrah. Ini yang dimaksud dengan pemisahan. Yaitu mendahulukan haji daripada umrah. Ya, ini merupakan kesunahan di dalam berhaji. Jadi mendahulukan ritual haji daripada umrah. Nah, ini namanya disebut dengan perilaku pemisahan ataupun diistilahkan dengan ifrat. bi ay yuhrima awalan bil haji min miqatihi wa yafrughu minhu thumma yakhruja min Makkah ila adal al hilli fa yuhrimu bil umrah wa yati bi amaliha. Ya, ini maksudnya ya, dia itu berihram diawali dengan haji. Jadi pertama-tama dia ihram untuk haji. Jadi pertama-tama dia berihram untuk haji dari miqatnya, seperti yang sudah kita terangkan tadi, baik itu miqat makani maupun miqat zamani. Lalu dia selesaikan ritual hajinya, wa yafrughu minhu. Tsumma yakhruj, kemudian setelah dia selesaikan ritual hajinya, kemudian dia keluar dari Makkah. Ila adnal hil. Keluar dari Makkah ke tempat paling terdekat dari tempat yang dihalalkan. Maksudnya dari tempat yang bukan haram, ya bukan tanah haram. Jadi keluar dari Makkah sampai tempat yang terdekat dari tempat yang bukan tanah haram. Ya, adnal hil. Maksudnya tanah halal, bukan tanah haram lagi. Jadi begitu dia keluar dari batas ataupun garis tanah haram, nah barulah dia melakukan ihram untuk umrah. Ya, barulah kedua dia melakukan ihram untuk umrah, wa ya'ti bi amaliha, dan menunaikan amalan-amalan umrahnya. Nah, ini namanya ifrad, dan ini min sunanil haji, ya, termasuk kesunahan-kesunahan di dalam berhaji. Walau akasa lam yakun mufridan, dan kalau dia balik, ya, kalau kebalikannya, maka itu tidak dinyatakan dengan ifrad, ya, tidak disebut dengan haji mufrid, ya, tapi justru disebut dengan haji tamattu, ya. Nah, demikian. Jadi kalau kebalikannya itu tidak disebut dengan ifrad, yang berarti artinya tidak melaksanakan sunnah haji. Wathani, dan yang kedua at-talbiyah, ya, maksudnya ini yang kedua dari sunanul hajj, ya, kesunahan-kesunahan haji. Yang kedua adalah at-talbiyah, bertalbiyah. Wa yusannu al-iktharu minha fi dawamil ihrami, dan dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah selama berihram. Fi dawamil ihrami, selama kita melakukan ihram. Wa yarfa'u ar-rajulu sawtahu biha, dan juga dianjurkan, ya, bagi laki-laki untuk mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika melakukan talbiyah. Wa lafduha, dan lafaz talbiyah adalah labbaikallahumma labbaika, labbaika la syarika laka, labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Ini adalah lafaz talbiyahnya. Wa idza faragha minat talbiyati shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan jika dia telah selesai melakukan talbiyah, maka dia disunnahkan untuk bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alallah, juga disunnahkan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-jannata wa ridwanahu, jannah dan ridwannya. Wa sta'adha bihi minan nar, dan juga disunnahkan untuk meminta perlindungan dari nar. Wa tsalits, kemudian yang ketiga, tawaful qudumi, yaitu tawaf qudum, tawaf kedatangan, tawaf kehadiran. Tawaf kedatangan, ya, tawaful qudum, tawaf kehadiran ataupun kedatangan. Nah, ini merupakan sunanul hajj, termasuk kesunahan di dalam melaksanakan haji, yaitu tawaful qudum, melakukan tawaf kedatangan, tawaf penyambutan, gitu ya. Wa yakhtassu bihajjin, dan ini hanya terkhusus untuk orang yang haji. Ya, jadi kesunahan melakukan tawaf qudum ini hanya terkhusus bagi orang yang melakukan haji. Wa yakhtassu bihajjin dakhala Makkah qabla al-wuquf bi Arafah, itu dia lakukan saat dia masuk ke Makkah. Ya, ketika dia masuk ke Makkah sebelum dia melakukan wukuf di Arafah. dia melaksanakan tawaf qudum, tawaf penyambutan ataupun tawaf kedatangan kita ke Makkah. Wal mu'tamir, sementara untuk orang yang melakukan umrah, idza tafa lil umrah ajza'ahu, maka ketika dia melakukan tawaf untuk umrahnya ya, ataupun tawaf rukun umrahnya, maka ajza'ahu an tawafil qudum, yaitu mewakilinya dari tawaf qudum ya. Karena apa? Begitu dia melakukan ihram ketika umrah, maka rukun keduanya adalah langsung tawaf, berbeda dengan haji. Ketika melakukan ihram, rukun keduanya adalah wukuf di Arafah baru tawaf, kan begitu. Nah, jadi sebelum kita wukuf di Arafah, kita perlu melakukan ataupun disunnahkan ataupun dianjurkan untuk melakukan tawaf qudum, tawaf penyambutan. Nah, demikian. Nah, untuk yang umrah, karena enggak ada istilah wukuf di Arafah, ya maka tawafnya umrah tersebut itu mewakili tawafnya qudum. Ya, ajza'ahu an tawafil qudum. Ini yang ketiga, ya, kesunahan bagi orang yang haji. Kemudian yang keempat, ya, yaitu tentang kesunahan bagi orang yang haji adalah al-mabitu bi Muzdalifah, nginap di Muzdalifah. Wa'adduhu minas sunan huwa ma yaqtadhihi kalamur Rafi'i. Dan kategorinya sebagai kesunahan haji adalah penjelasan yang tersirat dari kalamnya Imam Rafi'i. Lakinnal ladzi fi ziyadatir rawdah wa syarhil muhaddab annal mabit bi Muzdalifah wajibun. Sementara yang terdapat di dalam kitab Ziyadah ar-Rawdah atau dan Syarah Muhaddab, dalam kitab Syarah Muhaddab, bahwa mabit ataupun nginap di Muzdalifah ini hukumnya wajib, tidak termasuk ataupun tidak kategori sunanul haji. Nah, demikian. Imam Abu Syuja menganggapnya sunnah. Iya. Jadi Imam Abu Syuja menganggap bahwa al-mabitu bi Muzdalifah min sunanil haji. Berdasarkan isyarat dari penjelasan Imam Rafi'i. Makanya di sini dikatakan wa'adduhu minas sunan, dan kategorinya termasuk daripada sunanul haji, huwa ma yaqtadhihi kalamur Rafi'i, yaitu berdasarkan penjelasan yang tersirat dari kalamnya Imam Rafi'i. Akan tetapi yang terdapat di dalam kitab Ziyadatul Raudhah dan yang terdapat di dalam kitab Syarhul Muhaddab, justru mabit bi Muzdalifah adalah wajib. Ya, jadi berarti termasuk kategori wajibul hajj, ya, wajibatul hajji. Wal khamis, kemudian yang kelima terkait sunanul hajj. Raka'at at-tawafi. Dua rakaat setelah tawaf. Ya, ba'dal faraghi minhu, yakni setelah melaksanakan ataupun setelah selesai melakukan tawaf. Jadi salat dua rakaat setelah selesai melakukan tawaf. Wa yusallihi ma khalfa maqami Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan pelaksanaan salat dua rakaat tersebut, yaitu dua rakaat setelah selesai tawaf itu dilakukan di belakang makamnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa yusirru bil qira'ati fihi ma naharan. Dan disirkan bacaan pada kedua rakaat tersebut pada siang hari. Wa yajharu biha lailan, dan dijaharkan bacaan salat dua rakaat tersebut itu pada malam hari. Ya, jadi disirkan ketika siang hari dan dijaharkan ketika malam hari saat melaksanakan waqat tawafi, dua rakaat untuk tawaf tadi. Wa idza lam yusallihima khalfal maqam fa fil hijr. Dan kalau dia enggak bisa melaksanakan dua rakaat tawaf tadi itu di belakang makamnya Nabi Ibrahim, maka laksanakan di hijr, di biliknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wa illa fa fil masjid. Dan kalau enggak bisa juga, maka di masjid. Ya, maksudnya Masjidil Haram. Wa illa fa fi ayyi maudhi'in sya'a minal harami wa ghairihi, bahkan. Dan juga kalau enggak bisa juga, maka silakan di tempat manapun dia melaksanakan salat dua rakaat tawaf tersebut, ya dimanapun dia mau, dari tanah haram ataupun bukan dari tanah haram. Minal harami wa ghairihi katanya. Wallahu alam. Wasadis, kemudian yang keenam, al-mabitu bi Minan, bermalam di Mina. Hadza ma sahahahu ar-Rafi'i, dan status bermalam di Mina ataupun nginep di Mina ini masuk kategori sunanul haji ataupun kesunahan-kesunahan di dalam haji, adalah sesuatu yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Ya, jadi kategorinya termasuk sunanul haji adalah sesuatu yang disahihkan oleh Imam Rafi'i. Lakin sahahahu an-Nawawi fi ziyadati raudatil wujub. Namun Imam Nawawi justru mensahihkan di dalam kitabnya Raudah, di dalam kitab Ziyadatul Raudah, bahwa perkara ini adalah perkara yang wajib. Jadi bermalam di Mina, ya Imam Nawawi mensahihkan yang mewajibkannya. Imam Rafi'i justru mensahihkan yang menyatakan kalau ini adalah sunanul hajj. Berarti yang Imam Rafi'i tadi Berselisih dengan Imam Nawawi. Tidak wajib itu. Iya, min sunanil wujub, min sunanil hajji. Sementara ma sahahahu ma itu mana? Bukan. Itu ma sahahahu, ma isim mausul. Hadza ma sahahahu. Ini adalah sesuatu, ya ini maksudnya tentang masalah al-mabitu bibinan sunnah, ya, adalah sesuatu yang disahihkan oleh Imam Rafi'i. Lakin sahahahu Nawawi fi ziyadatul raudah al-wujub. Akan tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Ziyadatul Raudah adalah mensahihkan yang mewajibkan. Imam Rafi'i justru mensahihkan yang mensunnahkan, menyatakan sunnah al-mabit biminan. Sementara Imam Nawawi menyatakan wajib al-mabit biminan ataupun nginap di Mina. Nah, demikian. Ya, berarti kalau dia minal wajibat, kalau enggak dilaksanain, ya maka harus bayar denda. Tapi kalau di secara konteks bisa aja kalau dikatakan itu manafis. Bisa. Enggak bisa lah. Enggak bisa lah. Kalau manafi, enggak maksudnya secara nafas. Secara konteks enggak bisa. Secara i'rab maksudnya kan? Kalau secara i'rab nafas itu. Oh, sebentar ya. Kalau secara i'rab hadza. Sebentar ya. Bisa enggak ya? Hadza ma sahahahu ar-Rafi'i. Ini tidak disahihkan. Ya, haknya kembali kepada hadza, bisa juga ya. Iya, ya benar-benar. Ya bisa aja dianggap ini sebagai ma nafiyah ya. Iya, hadza ma sahahahu ar-Rafi'i. Kalau berangkat dari sunan-sunan tadi. Ya, kalau secara konteks ya. Semua sudah tepat. Iya, iya. Jadi kalau jumlah ini aja ya, memang ini bisa dianggap sebagai ma nafiyah. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak di sahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i gitu ya. Tidak dibenarkan oleh Imam Rafi'i. Yang ini mensahihkan, yang ini kok mensahihkan juga. Oh, enggak. Jadi Imam Rafi'i mensahihkan yang menyatakan sunnah, sementara Imam Nawawi mensahihkan yang menyatakan wajib. Begitu. Nah, kemudian wasabi ya, selanjutnya yang ketujuh ya, ya, saya ingatkan lagi, ini yang ketujuh dari sunanul haji. Ya, ini perkara-perkara kesunahan di dalam haji, yaitu tawaful wada. Nah, jadi menurut Imam Abu Syuja, tawaful wada, tawaf perpisahan, ya perpisahan dari Mekah. Kalau tadi tawaful qudum, tawaf menyambut ataupun kedatangan ke Mekah. Nah, ini tawaful wada, tawaf perpisahan dari Mekah. Nah, menurut Imam Abu Syuja, ini termasuk sunanul haji. Inda iradatil khuruji min Makkah li safarin hajjan kana aula. Tawilan kana safaru aw qasiran. Ya, ini tawaf wada, tawaf perpisahan ketika hendak keluar dari Mekah. Ya, ketika ingin keluar dari Mekah untuk melakukan perjalanan, baik dia itu haji ataupun bukan haji. Maksudnya baik dia itu orang yang berhaji, lagi berhaji ataupun bukan orang yang haji. Baik perjalanannya itu sebentar ataupun lama. Ya, tawilan kana safaru aw qasiran. Baik dia sebentar aja mungkin buat nyinggah ke tempat yang lain ataupun lama. Nah demikian. Sekadar pada pembahasan ya. Hmm. Sekali pergi itu belum berapa kali umroh. Sekali. Ada pembahasan ada hukumnya. Ini sekali pergi. Hmm. Dia umroh beberapa kali dengan cara mungkin keluar dari Mekah. Iya. Lagi miqat. Iya karena. Keluar lagi. Betul. Sampai berapa kali umroh. Soalnya miqat miqatnya miqat zamaninya umroh itu jami'us sanah kan? Ya silahkan aja kalau dia sanggup. Sudah diakali gitu kan? Kali sampai puluh-puluh kali dia umroh sekali pergi manfaatkan waktu. Caranya gimana tuh? Soalnya habislah uangnya tuh. Habislah uangnya. Ya enggak, itu bukan diakali sih sebenarnya. Memang silahkan. Iya. Saya kandak-kandak. Iya betul. Keluar lagi dia. Kemudian keluar dari Mekah. Pergi balik lagi untuk melakukan ihram. Ya enggak ada masalah. Itulah. Iya. Sampai 10 kalau dia sanggup dan punya biaya yang cukup ya silahkan ya. Ya kalau punya biaya yang ini. Wallahu alam ya, enggak ada pembahasan sampai ke situ. Ya tapi juga enggak ada larangan kan karena memang silahkan melakukan umrah sebanyak-banyaknya kan. Kalau memang mampu dan kalau memang biayanya cukup. Ya wallahu alam. Nah, tapi di sini ada catatan ya terkait yang nomor 7 ini, masih ada catatan lagi. Wa ma dzakarahul musannifu min sunniyatihi qaulun marjuh, kata Imam Al-Ghazzi. Jadi kata beliau, keterangan musannif ini terkait masalah kesunahan tawaful wada itu adalah perkataan yang marjuh. Pendapat yang marjuh. Pendapat yang ya lawannya rajih lah ya, yang diungguli. Diungguli oleh yang unggul. Nah, pendapat yang unggulnya apa? Lakinnal azhar wujubuhu. Ya, yang paling jelas itu ya, pendapat yang terang benderang itu adalah apa? Bahwa tawaful wada wujub. Ya, yaitu diwajibkan. Nah, demikian. Ya, jadi kasusnya sama seperti yang di atas-atas ya. Zada fi ba'di nusakhil matni asya'a ukhra. Di sebahagian naskah ya, itu ada tambahan hal-hal yang lain terkait sunanul haj ya, terkait kesunahan-kesunahan haji, di antaranya al-ghusl, mandi, ar-ramal, jalan-jalan apa namanya, jalan cepat ya, lari kecil ya, kalau ya lari kecil, wal ittiba apa namanya tuh, yang menginikan kain apa, wal ittiba ya, maksudnya ya fi tawaf wa sa'i ya, ittiba dia ketika tawaf dan ketika sa'i, naruh ridanya di sini, kemudian yang nutupi bahu kiri tapi ngebuka bahu kanan ya, wat takbil ya, wal wuquf alal mas'aril haram, wal khutab, wal adhkar, wal isra fi mawdhi'il asra, fi mawdhi'il isra, wal masyu fi mawdhi'il masyi. Jadi cepat di tempat yang cepat, berjalan di tempat yang berjalan. Wa yatajarradu ar-rajulu hatman kama fi syarh al-muhadzabi 'inda al-ihrami 'anil makhiti min ath-thiyabi. Dan terkhusus untuk laki-laki ya, diwajibkan sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Syarh al-Muhadzab ketika melakukan ihram dari pakaian yang ya dijahit, ya anil makhiti min athiyabi, dari pakaian yang terjahit, wa an mansujiha wa maqudiha, dari tenunan dan dari ikatan ya. Jadi ketika dia melakukan ihram ini terkhusus untuk laki-laki ya, tajarradur rajulu hatman, dan wajib, jadi wajib terkhusus untuk laki-laki ya, hanya untuk laki-laki sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Syarhul Muhadzab, ketika melakukan ihram itu pakaiannya wajib yang tidak terjahit ya, wajib tidak tertenun, dan wajib tidak terdapat ikatan. Wa an ghairu thiyabi min juffin wa na'lin, dan juga wajib tidak terdapat selain daripada pakaian. Semisal khuf ya, min khuffin wa na'lin. Semisal khuf, sepatu ataupun sendal. Jadi enggak boleh ada sepatu dan enggak boleh ada sendal. Wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini jadidaini wa illa fanadhifaini. Dan dia menggunakan ataupun memakai izar, kain, warida, selendang atau sorban abyadha ini, yang putih. Ya, jadi memakai kain dan pakaian ihram yang putih. Jadi ide ini lagi baru. Wa illa, dan kalau enggak ada, fanadhifaini, maka yang bersih. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.